Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat yang dirahmati Allah, hari ini saya pemirsa Antv yang berbahagia, saya ada di Masjid Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. Subhanallah, setiap kali mendengar Yogyakarta hati saya senang. Hati saya senang. Hari ini saya apa rauh ya, rauh. Hari ini rauh hadir atas undangan beliau Bapak Wali Kota Yogyakarta, Bapak Haryadi Suyudi, dan Pak Kapolres ya, Pak Haji Mirza Mustaqim, juga Pak Pengadilan ya, Pak Lutfi, alhamdulillah, untuk bicara-bicara seputar program pemerintah Kota Yogyakarta pemirsa, yakni Maghrib Mengaji. Subhanallah, saya punya banyak memori tentang Maghrib Mengaji. Tapi sebelum kita nanti bincang-bincang, sebelumnya kita dengarkan dulu sambutan dari beliau yang terhormat, Bapak Haji Haryadi Suyudi selaku Wali Kota. Baik, pemirsa, sama-sama kita sekalian berkenalan dengan beliau yang terhormat, Bapak Haji Haryadi Suyudi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya. Ini merupakan sebuah kegiatan di Kota Yogyakarta di mana kami berkomitmen sama-sama dengan seluruh masyarakat yang dicanangkan beberapa waktu yang lalu oleh Bapak Menteri Agama Bapak Haji Surya Darmadi di tempat ini juga disebut dengan kegiatan Gemar Mengaji. Gemar Mengaji. Katanya adalah gerakan Maghrib Mengaji. Terima kasih. Semoga waktu yang kita luangkan ini merupakan kebahagiaan sendiri bagi kita semua karena kita telah menjadi ketaatan kita kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, dimanapun saudara berada, alhamdulillah. Ini mungkin malah kali pertama wisata di Antv ada di masjid luar. Biasanya di studio terus atau di pesantren. Tapi kali ini ada di masjid yang saya kira cukup bersejarah ini, Masjid Pangeran Diponegoro. Saya kurang lebih dua kali Pak Wali khutbah di sini. Subhanallah, alhamdulillah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, dan ini hampir lengkap unsur pemerintahan di Kota Yogyakarta. Saya terhormat sekali ini, tersanjung ini. Kita baca doa dulu Pak semuanya. Sekali lagi kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah Quran buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa, Al-Qur'an itu rezeki. Hanya karena bentuknya bukan duit, kita jadi enggak doyan. Coba kalau lembarannya 100 ribuan. Bukan lembaran kertas Quran gitu ya. Pasti orang berebut. Padahal itu lebih daripada uang. Saya suka bilang sama pemirsa, Pak Wali, kalau pengen tahu Quran itu rezeki, kalau panjenengan buka warung, jajal sekali-kali, tidak usah dibuka pintu warungnya. Masuk saja ke dalam warung, ngaji di situ. Sepanjang hari ngaji, tidak usah dibuka warungnya. Pengen tahu kan Al-Quran itu rezeki apa tidak gitu. Rezeki apa bukan. Insyaallah, Pak. Insyaallah gak ada yang beli. Karena gak dibuka warungnya. Tapi yang heran adalah kebutuhan saudara dipenuhi. Seakan-akan rezeki itu nembus pintu walaupun tidak dibuka. Tentu kita tidak cukup dong pahala dari baca Quran. Kita harus punya pahala dari buka warung. Karena buka warung juga ada pahalanya. Andai kita sebagai umat Islam dibolehkan tidak bekerja, maka saya mengatakan kepada saudara-saudara semua, coba jajal. Baca Quran aja udah tiap hari. Gak usah kerja. Insya Allah diomelin bini di rumah. Oh, kerjaannya ngaji melulu. Kerja-kerja. Kalau saja boleh, tentu kita tidak boleh karena tidak ada perintah dari Allah. Kita hanya mengejar akhirat. Kita harus juga mengejar dunia. Karena itu bobot pahala, bobot kemudian efek positif dari kerja ini juga subhanallah. Dan kita sebagai umat Islam tidak hanya pengen pahala dari Quran doang toh, kita pengen pahala dari bekerja. Tapi itulah gambaran Quran. Kalau Quran diopenin, Allah, Quran akan mengangkat orang-orang yang bersama dia. Terus terang ya, wallah, saya itu salah satu orang yang merasa diingatkan kembali dengan adanya program pemerintah Maghrib Mengaji. Cukup lama juga rupanya saya meninggalkan Maghrib Mengaji. Padahal kegiatan Maghrib Mengaji sejak saya ingat, berarti kan sejak saya mulai melek, kira-kira dari kecil. Itulah yang membuat saya atas izin Allah dapat segala keberkahan pada hari ini dan insya Allah seterusnya. Jadi saya ketika dimunculkan itu Maghrib Mengaji sama Menteri Agama kita, Pak Surya Dharma, kemudian disosialisasikan lewat Pak Wamen, Prof. Nasaruddin Umar, saya seperti, Masya Allah, betul diingatkan kembali saya. Sekedar nostalgia, mudah-mudahan bukan ria dan sum'ah, orang-orang tua kami di Jembatan 5 di Jakarta Barat, Pak Wali, sangat menekankan kami untuk menghargai Maghrib. Sampai-sampai di kalangan Betawi zaman dulu ada dongeng untuk menakut-nakuti kami-kami yang anak-anak ini supaya jangan keluar pada saat Maghrib karena bakal diculik kalong wewe. Ada yang paham gak? Kalau di Jogja apa? Wewe ya. Ah, itu sejenis kelelawar besar. Begitu dongengnya nih, yang kalau keluar rumah pokoknya bakal diculik dan bakal dibuang ke hutan. Sehingga cukup efektif buat anak-anak kecil semacam saya begitu. Sehingga kami memang ngaji gitu Maghrib. Seiring dengan kemudian saya mencintai masjid atas izin Allah, pemirsa dan jemaah Masjid Pangeran Diponegoro Yogyakarta, saya menghabiskan waktu kecil saya, waktu remaja belia saya, dan waktu remaja mulai agak dewasa di masjid sepenuh-penuhnya, hampir tiap hari tanpa putus. Ini saya mudah-mudahan bukannya ria dan sumpah, tapi saya pikir ini sebenarnya yang bikin saya jadi begini. Jadi kalau Maghrib Mama Isya tuh Pak, kami berhalakoh gitu, saya, Adi, Fuad, Ibad, kemudian Daniel, ini teman-teman kecil nih, terus ada Arab tuh satu, Alwi, kita saling ganti-gantian, jadi ngajinya tuh setengah halaman setengah halaman. Jadi selesai ba'diyah gitu di masjid, nggak pulang Pak, nggak pulang karena tanggung juga mau pulang kan, nanti balik lagi. Jadi kami saat itu ngambil lekar, ngambil apa sebutannya kalau di Jogja, sama ya? Lekar, tempat Quran. Ya, sama lekar. Ngambil Quran, kemudian mulailah mengaji. Misalkan saya bagian yang pertama. Ini ada imam kita, Ustadz sini. Sini, Ustadz, ikut baca. Antum apalnya juz berapa? Juz 4, masih ingat? Oke. Umpama saya ngaji dulu nih, saya yang membuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, yang lain tuh menyimak. Yang lain menyimak megang Quran masing-masing. Lan tanalun birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kullu ta'ami kana illan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Itu ada satu orang di antara kami halaqah itu, ada satu orang jadi guru. Dan tiang-tiang masjid kami ketika kecil itu penuh Pak dengan yang mengaji-ngaji. Cuman kelompok kami ini dikasih keistimewaan untuk di broadcast suaranya keluar. Kenapa? Karena kami turunan guru yang mendirikan masjid. Itu aja sebenarnya. Jadi yang lain kagak dikasih mic, kita dikasih mic. Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Lalu mic berpindah ke yang sebelah. Silakan. Ini imam kita. Ustaz siapa namanya? Pakai speaker. Ya udah. Nama antum, nama. Namanya Tommy. Tommy tapi Hafiz 30 juz. Subhanallah. Fadol, terusin Ustaz. Inna awwala. Kita dengar ya, Ustadz Tommy udah pernah ke Tanah Suci? Baik, bulan Februari akhir antum ane berangkatin umrah ke Baitullah Haram. Subhanallah. Duitnya dari Pak Wali sama Pak Kapolres, patungan ya, patungan. Kita bertiga. Berempat sama Pengadilan Negeri. Oh, kita patungan berangkatin beliau. Insya Allah. Nah, seperti itulah dulu kami ketika kecil, ganti berganti. Dan setiap kira-kira 6 bulan itu khataman Quran. Karena dihitungnya bukan cuma satu halaqah, tapi halaqah-halaqah yang bersama-sama itu dihitung bareng, kira-kira 3-4 bulan selesai khatam Quran. Dan kalau sudah waktunya khatam Quran, seneng banget. Kenapa? Karena akan makan bekakak ayam. Ingat gak waktu kecil-kecil dulu? Nasi kuning, bekakak ayam. Dan hari itu terasa mahal sekali. Kalau hari ini Pak, terasa nggak mahal. Kenapa? Karena warung kuliner udah banyak. Zaman dulu kagak ada warung kuliner gitu. Jadi kalau udah masih kuning, ada ayamnya, subhanallah. Nah, hari-hari kami itu diisi yang sederhana seperti itu pemirsa. Tapi saya melihat ya, satu demi satu, mereka-mereka yang senantiasa di masjid jadi orang semua Pak. Di antara kami itu ada yang punya hotel dekat bandara. Bahkan sejak tahun berapa itu duluan dia sama saya. Saya punya hotel atas izin Allah ini baru 2012. Beliau tuh udah dari belasan tahun yang lalu. Ada yang kemudian bisa tembus ke Australia. Ada yang menjadi pelaut, ada yang menjadi tentara, ada yang wah pokoknya rata-rata hidupnya pada sukses gitu. Dan saya diasuh atas izin Allah sama Kiai Haji Sanusi Hasan. Itu udah seperti ayah saya. Jadi saya dari kecil begitu lahir gak ketemu ayah, diserahkan oleh ibu saya kepada kakaknya. Kakaknya ini punya suami Kiai Haji Sanusi Hasan. Beliau salah satu pendiri Masjid Istiqlal dan ketua takmir Istiqlal lama sekali hingga kemudian dia serahkan kepada orang lain atas izin Allah. Nah, yang saya ingat dari beliau adalah sampai sekarang mungkin usianya sekitar 76 tahun. Tidak pernah dia meninggalkan sajadah maghribnya. Enggak pernah, sampai sekarang hatta al-an demi Allah, dia tidak pernah meninggalkan dia punya sajadah maghribnya. Ini istilah saya. Dia melakukan awabin, tak tak dua rakaat ngaji. Kalau orang-orang kita kan cuma nisfu Sya'ban yang begitu. Dan kemudian jadi polemik. Padahal itu kegiatan harian. Saya ketika kecil bertanya kepada ayah saya. Saya bawa hadis. Ayah, ini ada hadis ini. Bunyinya, siapa orang yang habis sholat maghrib, dia tidak bercakap-cakap, lalu menyelesaikan zikirnya dan menutup dengan sholat sunnah ba'diyah, maka dia akan ditempatkan di sorga yang namanya Illiyin. Illiyun atau Illiyin. Saya bertanya ketika kecil, ini saya merinding nih. Ingat, saya ingat wanginya beliau, saya ingat cara dia ngomong, saya ingat, oh ngayah saya gitu kan. Dia ngomong begini, kalau kamu bisa istiqomah menjaga hadis ini, maka tempat kamu adalah tempat orang-orang yang paling tinggi di surga nanti. Mang, Jam'an, ini nama asli saya Jam'an, Yusuf Mansur nama palsu. Pak Kapolres Yusuf Mansur nama baru, tapi belum disahkan pengadilan negeri. Nasi kuning udah. Nama asli saya Jam'an. Saya dipanggil sama beliau, An atau Mang, surga itu nanti, tapi bisa kecium sekarang. Kalau kamu istiqomah, kamu pasti jadi orang yang paling tinggi. Dan subhanallah, saya menikmati betul omongan itu. Ketika saya termasuk terpesona juga ngedengar beliau ngomong begitu. Oh, jadi kalau kita habis sholat maghrib tidak bercakap-cakap, selesaikan dulu zikir, selesaikan dulu doa, lalu kemudian tutup dengan sholat sunnah ba'diyah, saya pasti akan jadi orang yang ditempatkan di tempat yang tertinggi. Betul, dia bilang, kamu pasti ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Betul. Subhanallah, Pak. Atas izin Allah. Dan dari beliau itu lahir 7 putra putri juga yang hidupnya tuh enak gitu. Satu waktu pernah ayahnya datang, yakni engkong saya. Engkong saya ini juga orang masjid, Masya Allah. Kalau saudara-saudara ke Masjid Baitul Ma'mur, itu di Tanabang, di Pasar Tanabang, itu masjid lama di depan Jamiatul Khair. Nah, itu engkong saya di sana, namanya Engkong Hasan. Orang Betawi Tanabang. Dihargai sama para habaib karena ilmunya. Itu beliau kan ayahnya, ayah saya toh, ayahnya paman saya. Tapi kalau datang sebelum maghrib, dia sangat paham tidak mau mengganggu anaknya. Anaknya ini anak nomor satu, Uci. Ayah Uci panggilannya, Kiai Haji Sanusi Hasan tuh nomor satu. Dia bilang, udah, dia mah malaikat Israel aja, kalau bangsanya datang pasti akan nungguin dia selesai isya. Itu kalimat Engkong Hasan tuh. Kalau Israel datang pun, tapi datangnya itu sebelum isya, antara maghrib dan isya, pasti Israel pun akan nunggu ayah kamu selesai isya. Apalagi engkong katanya, cuman manusia. Subhanallah. Inilah pemirsa yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu lagi di Yogyakarta ini dan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih banyak Pak Wali Kota, Pak Haji Bambang, Pak Haji Haryadi Suyudi. Nanti pemirsa yang mau apa, yang mau stikernya ini saya akan taruh di website saya. Ya, desainnya saya taruh di website, silakan di-download. Iya. Insyaallah. Kalau ente ke Jogja minta sama Pak Wali ya. Ini stiker mobil, Pak. Ya. Stiker mobil setiper kaca ya. Subhanallah, terima kasih pemirsa. Kita doain Yogyakarta dan seluruh kota-kota di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bergerak dan menggerakkan masyarakatnya untuk maghrib mengaji, menghatamkan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan akhirnya kita bisa ditolong Allah dengan cara menghidupkan kembali Al-Qur'an di tengah-tengah kita semua. Kita baca suratul Fatihah buat kita semua pemirsa, mudah-mudahan segala hajat kita dikabul Allah, segala masalah kita juga ditolong Allah, kita punya rizki dibanyakin, diberkahin, diluasin, kita punya badan disehatin, segala urusan kita dimudahin, anak turunan kita ya anak turunan yang saleh-salehah, hafiz-hafizah, mudah-mudahan bisa suaranya seperti Ustaz kita, Ustaz Tommy, insyaallah mudah-mudahan ala hadhihi niyyah wa kull niyyatin shaliha fil hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Makasih pemirsa, sampai ketemu lagi dengan Yusuf Mansur di acara Wisata Tian TV. Jangan kapok, Pak Wali, direpoti. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.